terkait dengan ini ada sebuah masalah penting. Nah, bagaimana Ustaz kalau ada pemilihan umum atau pilkada dan yang semaknanya? Apakah kita ikut? Nah, saya sampaikan ini sebagai amanah. Nah, sebagai amanah diniyah, tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Saya menyatakan haram bagi kaum muslimin ikut campur dalam urusan itu. Saya katakan lagi, haram hukumnya bagi kaum muslimin punya andil sedikit maupun banyak dalam urusan seperti itu. Memilih itu di samping kita sudah ikut dalam sistem yang tadi saya katakan secara global, secara singkat, bertentangan dengan Islam 180 derajat. Ya. Dan juga bahwa memilih itu baik nomor kontes 7, 8, 9 maupun 10. Itu semua adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwa itu berjalan begitu saja, selesai urusannya. Tidak. Berlanjut sampai hari kiamat, itu dicatat itu. Sampai hari kiamat. Lah kalau ternyata yang kamu pilih itu adalah seorang pencuri, maaf saja, biaya untuk berkampanye, dan ini salah satunya, bertentangannya sistem demokrasi dengan Islam. Dalam agama demokrasi, disunnahkan oleh agama mereka untuk saling berebut kedudukan. Untuk saling berebut kedudukan. Sementara agama kita, Islam, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan seperti ini. Ketika ada dua orang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wallana ma wallakallah. Dua orang sahabatnya dijelaskan oleh beberapa ulama ingin membantu Rasul meringankan beban, ya, karena setelah Islam menang urusan negara semakin berat, ya. Sudah sekian negeri ditaklukkan pada waktu itu. Ada dua orang sahabat yang ingin membantu Rasul, ya Rasulullah, silakan saya berikan kepada saya kepemimpinan beberapa daerah yang telah Allah bukakan untuk engkau wahai Rasul. Tidak ingin minta uang, tidak ingin dapat kedudukan, tidak ingin membantu. Tapi apa jawaban Rasul? Apa jawaban Nabi sang pendidik umat ini? Inna la nu'ti hadzal amal ahadan sa'alahu aw harisa alaihi. Kami dalam agama kami ini tidak akan pernah memberikan jabatan dan kedudukan ini kepada seorang pun yang memintanya. Minta aja tidak dikasih. Apalagi sampai harus berambisi, saling menjatuhkan, saling berbangga diri. Kami adalah yang adil, kami yang begini, kami yang begitu. Kami berjanji akan begini dan begitu, dan begini dan begitu. Yang realita menyatakan dan menyaksikan bahwa semua itu dusta. Nah, dalam Islam tidak dibenarkan meminta jabatan itu. Tidak dibenarkan, apalagi berambisi. Apalagi sampai mengeluarkan biaya besar-besaran. Miliaran, puluhan, bahkan ratusan miliar. Biayanya itu. Dari mana uang itu? Kadang-kadang dibiayai juga oleh pimpinan atau bandar judi togel. Ya. Punya andil ngasih 5 miliar untuk si calon bulan. Untuk dibagi-bagikan. Nah. Sebentar lagi pimpinan lokalisasi ini memberi lagi uang 1 miliar. Na'udzubillah. Maka saya katakan, tidak dibenarkan bagi seorang muslim pun ikut andil dalam perkara ini. Dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kalian mengikuti, bersikap, berkata sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kalbu kalian ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Diaudit nanti. Diaudit satu persatu. Ma li hadzal kitab. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Di yaumil qiyamah dia mengatakan di hadapan Allah, ada apa dengan buku catatan amal ini? Tidak membiarkan satu dosa kecil pun ataupun besar, semuanya dicatat, dihadirkan nih, termasuk sikap kita. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Para hadirin yang saya muliakan, sudah cukup pengalaman-pengalaman ya. Dulu mungkin pada 12 atau 15 tahun yang lalu, masyarakat negeri ini menyaksikan adanya ketentraman dalam bidang sosial, dalam bidang keamanan, pendidikan, ekonomi, politik, tenang kita. Dulu gak pernah kita mikirkan hutang negara sekarang sudah sekian triliun. Nah sekarang dibeberkan di mana? Di media massa. Sampai masyarakat ikut ngomong, yang gak ngerti ikut ngomong. Pemain sepak bola ikut ngomong, pedagang sayur ikut ngomong. Ya, semuanya ikut ngomong. Nah sudah panas suasana, tinggal orang-orang yang punya kepentingan memanfaatkan suasana ini. Demo, ayo demo. Dapat berapa Pak? 20 ribu. Ya Allah. Nah, kesiannya masyarakat kita ini. Maka dari itu saya katakan bertanggung jawab. Kalau ada yang mengatakan gimana Ustadz ini kan diharuskan. Perlu diketahui. Tidak ada yang mengharuskan ini. Kalau enggak percaya, berangkat ke Washington, tanya sama Josh Bush. Ya. Si pendetanya agama demokrasi ini. Nah, coba tanya kepada dia. Nah, adakah satu undang-undang dalam demokrasi ini yang menyatakan wajib kepada setiap pribadi untuk menyerahkan suaranya? Tidak ada. Dulu kita sekolah, belajar, bahwa ini adalah hak. Hak. Ya. Bukan apa? Kewajiban. Sekali lagi, ini adalah hak pilih, bukan kewajiban. Kalau ada yang mengatakan wajib ini, mana Pak undang-undangnya? Jangan tanya mana dalil dari Al-Qur'an, ya jelas enggak bisa jawab sudah. Nah. Ya. Tanya mana Pak undang-undangnya bahwa ini adalah wajib. Tanyakan. Lunda ini wajib. Maaf Pak, negara kita adalah negara hukum. Ya. Negara ini adalah negara hukum. Bapak berbicara harus pakai ilmu, pakai hukum. Ya tapi kalau dia Pak RT jangan keras-keras ngomongnya. Mungkin dia juga gak ngerti, disampaikan dengan baik ya. Ini kebetulan di sini saja. Nah, sampaikan Pak RT, maaf saja. Atau Pak RW, atau Pak siapa, Pak ini, Pak itu. Nah, anu, minta Pak undang-undangnya Pak. Gitu. Gitu. Oh ini anu Pak katanya. Maaf Pak, itu gak ada. Ini namanya hak pilih. Hak pilih itu boleh diambil, boleh enggak diambil. Seperti pengumuman bahwa saya dapat beras 1 kintal. Ya, silakan diambil di toko sana. Ya, mau saya ambil enggak apa-apa, enggak diambil juga enggak apa-apa. Cuma eman kalau beras. Ya. Barakallahu fikum. Jadi itu namanya hak pilih, bukan kewajiban. Kemudian sampaikan kepada dia, maaf Pak, kalau menurut Bapak, saya milih yang mana Pak? Boleh milih nanti mungkin saya ikut, tapi milih yang mana Pak ya? Anu, milih yang nomor 8. Karena itu angka hoki. Yeah. Gemuk atas, gemuk bawah. Yeah. Oh siapa itu Pak orangnya Pak? Oh Pak Fulan, Bapak kenal? Oh, enggak. Loh gimana Pak? Kalau putri kita dilamar oleh seorang pria aja, kita hati-hati melihatnya, tanya sana, tanya sini, gimana dia, gimana pekerjaannya, ya. Amanat enggak orangnya, sholat apa enggak orangnya, ya. Padahal cuma urusan putri kita. Ya. Ini urusan negara, urusan umat. Ya. Tanggung jawabnya lebih besar. Maka dari itu, kita katakan sulit Pak. Nanti kalau saya ikut ini, milih ini, sana enggak setuju. Saya ikut sini, ini enggak setuju. Nah, nantilah repot Pak, wong semua saudara saya sudah enggak ikut campur Pak. Nah, minta maaf semua tuh saudara saya muslimin. Nah, ini cara kita menjawab. Anu Ustaz, golput aja Ustaz. Golput itu artinya apa? Datang ke TPS ya? Hah? Kemudian nyoblos semua? Atau apa? Enggak datang? Atau gimana? Tapi terdaftar? Oh gitu. Nah, jadi tahun depan insya Allah kalau ada yang mau daftar kita, jangan lupa ya. Jangan ditanya, anu minta anunya, nama-namanya yang di pondok buat apa Pak? Buat pembagian beras. Oh ini Pak. Nah, kalau untuk anu Pak, untuk pemilihan pilkada dan anu. Oh maaf Pak ya, enggak punya data Pak. Enggak punya data. Oh, Pak, enggak ikut Pak. Loh ini penting loh. Iya enggak ikut Pak, minta maaf Pak. Nah, enggak ikut gitu. Ini penting. Golput itu artinya, makna golput ya, itu adalah pihak yang dia sebenarnya ingin ikut cuma enggak tahu mau milih siapa, bingung. Ini jangan-jangan begini. Ini jangan-jangan begitu. Ya sudahlah. Nah, golput ayo wis. Nah. Kita menyatakan maaf kita tidak ikut karena memang kita tidak rela dengan sistem ini. Hal yang senada pernah saya sampaikan kepada kedutaan Indonesia di Yaman pada waktu itu. Kita diskusi panjang lebar ya, karena terlalu lama diskusinya dikeluarkan teh ini itu, ngobrol lagi panjang. Ujung-ujungnya, waduh lek musuh muridnya Syekh Mukbil enggak iso menang wis katanya. Katanya orang kedutaan. Loh, masalahnya bukan menang kalah Pak, tapi ini masalahnya adalah agama. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa seorang muslim itu berucap, berbuat, bersikap, ya, berhenti atau berjalan, mendukung atau tidak mendukung, semuanya harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan bimbingan ilmu Al-Quran, wahyu Allah, dan wahyu Allah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.